Dan featuring dengan Udah Kuku, beri aplaus dulu. Tepuk tangan di sana. Udah hebat di sini. Udah yang di belakang gak sih ya? Sebelum saya